الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayat berikutnya dari surat Al-Baqarah, yakni ayat yang ke-100. Qala Sa'di dibayangkan Allah Ta'ala, aw kullama 'ahadu 'ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktharuhum la yu'minun. Berkata Syekh Fadi dalam menjelaskan firman-Nya Ta'ala, aw kullama, apakah pada setiap kali 'ahadu 'ahdan mereka berjanji dengan satu janji, yakni mereka diambil janjinya dan mereka telah berjanji. Nah, badahu fariqum minhum, maka sekelompok dari mereka membuang perjanjian tersebut, yakni mengingkarinya, menyelisihinya. Bal aktsaruhum la yu'minun, bahkan mayoritas mereka tidaklah beriman. Dan ini adalah sebab yang membawa mereka kepada naddul uhud, menyelisih daripada janji-janji mereka, karena mereka pada hakikatnya tidaklah beriman. Wa hadza fihi ta'jib, berkata Syekh Sa'di, dan ini padanya terdapat ta'jib. Kalimat ini kalimat yang menunjukkan keheranan. Min katrati mu'ahadatihim, dari banyaknya mereka itu berjanji. Wa adami sabrihim 'alal wafaqiha, dalam keadaan tidak ada kesabaran atas mereka dalam menunaikan janji-janji tersebut. Mereka dijanji pada setiap nabi yang diutus kepada mereka, terutama adalah Nabi Musa dan Nabi Isa, membawa Taurat dan Injil. Nabi Musa alaihi salatu wassalam menjelaskan tentang berita kedatangan Rasul akhir zaman, alladzina yu'minun bir rasulin nabiyil ummi alladzina alladziyah yajiduna maktuban indahum fitawrat wal injil. Yani orang-orang yang mereka ini beriman kepada seorang rasul nabi yang ummi. Dari kalangan ahlul kitab ada orang-orang yang mereka ini beriman. Karena di sini sebutkan fariqum minhum, bukan jami'uhum, tapi fariqum minhum, sekelompok dari mereka. Sedangkan sekelompok yang lain, ada orang-orang yang beriman walaupun jumlahnya sedikit, tetapi ada yang beriman kepada Rasul, yang nama Rasul tersebut, sifat-sifatnya itu diketahui, mereka dapati maktuban, tercatat, tertulis indahum, di sisi mereka fitawrati wal injil, di dalam kitab Taurat, kitab yang diturunkan kepada Musa, dan di dalam kitab Injil, kitab yang diturunkan kepada Isa. Dan mereka, para nabi tersebut, mengambil janji kepada mereka. Dan mereka pun berjanji. Demikian pula, mereka diambil janjinya oleh Allah di dalam kedua kitab tersebut untuk beriman kepada seorang nabi. Isa mengatakan di dalam surat As-Saff, ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrah wa mubasyirah bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Jelas sekali di situ. Wahai Bani Israel, sungguh aku ini adalah rasul utusan Allah kepada kalian semua. Membenarkan apa yang berada di hadapanku, yakni yang telah mendahulunya dari kitab Taurat, dan memberitakan gembira, berita gembira dengan adanya seorang rasul yang datang sepeninggalku nanti, yang bernama Ahmad, yakni Muhammad. Ahmad adalah nama kecil beliau, panggilan beliau di saat beliau kecil, ma'ruf dengan nama tersebut. Awakullama ahadu ahdan. Setiap kali dijanji dengan perjanjian seperti ini, mereka senang biasa nabadahu farihum. Dan perjanjian-perjanjian yang sangat banyak sekali, ya. Bahkan perjanjian-perjanjian sampai pada taraf diangkatnya bukit kursi di atas kepala-kepala mereka, ya, minta yang sangat besar itu pun mereka selisihi. Terlebih di saat kemudian diutusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengingkarinya dan mendustakannya dan seterusnya. Kemudian di saat bermuamalah, ya, mereka bermuamalah dengan orang-orang yang beriman, maka mereka banyak sekali menyelisi janji. Maka Allah menyatakan awakul lama ahadu anjanaba daufarikum minhum bal akharum la yu'min. Fakul lama, kalimat kul lama tufidu kafral, kalimat kul lama setiap li. Ini menunjukkan berulang. Fakul lama wujida andu tarattaba alaihim maqdu. Maka setiap kali didapati adanya janji, yakni dari mereka, terhasilkan pula pada saat itu penyelisian terhadap janji. Terus seperti itu. Berjanji menyelisih, berjanji menyelisih, berjanji lagi menyelisih lagi. Terus. Sifat melekat pada mereka. Masa bab tidak, apa sebab perbuatan mereka tersebut kok bisa seperti itu? As-sababu anna akarahum la yu'minu. Sebabnya adalah karena mayoritas mereka tidak beriman. Mereka melakukan perjanjian dengan Rasulullah SAW, tahal menjadi sekutu. Untuk siapa saja yang menyerang mereka, maka muslimin akan membantu mereka. Siapa yang menyerang muslimin, maka mereka pun akan membantu muslimin. Atau di saat muslimin diserang oleh musuh-musuhnya, maka mereka paling tidak boleh untuk membantu musuh. Tapi mereka semua, ya, melakukan pembelotan dan pengingkaran terhadap janji, pelanggaran terhadap janji, seperti yang dilakukan oleh banyak Quraisy terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu perang Khaybar, perang Ahzab. Mereka yang notabene berada di jantung pertahanan kaum muslimin, berada di dalam. Kalau mereka melakukan penyisian, maka ini pengkhianatan yang sangat besar, bahaya yang sangat besar mengancam kaum muslim. Yang terjadi, maruf besarnya, bagaimana dalam perang Ahzab tersebut. Kaum muslimin terkepung oleh pasukan Ahzab yang berjumlah 12.000 atau sekitar 10.000 lebih dari berbagai macam kabilah bersatu di sana. Itu dari luar dikepung, dari dalam di situ ada musuh-musuh dalam selimut. Ular-ular berbisa dari kalangan Yahudi yang siap mematuk setiap muslimin yang ada di dalam benteng daripada Madinah. Maka ini semua adalah gambaran akan seperti apa kerusakan mentalitas orang-orang Yahudi. As-sabab dan sebab daripada perbuatan mereka, anna aktharuhum la yu'minu, bahwa mayoritas mereka itu tidaklah beriman. Fa'adamu imanihim huwa alladhi awjaba lahum nahdul 'ubud. Maka tidak adanya keimanan pada mereka, itulah yang menyebabkan mereka mudah dalam menyelisih janji-janji. Walau sadaqa imanuhum lakanu mitla man qala Allah fihim. Seandainya saja mereka ini orang-orang yang jujur dalam janji mereka, menepati janji-janji mereka, wafa terhadap janji mereka, misalnya mereka akan seperti apa yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya. Jadi termasuk daripada orang-orang yang beriman. Kalau mereka benar dalam janjinya, mereka akan bersama dengan Rasulullah SAW melihat dan mengetahui akan kerasulan beliau dan kemudian beriman dengannya. Seperti yang terjadi pada Abdullah bin Salam misalnya. Beriman kepada Rasulullah SAW. Adi bin Hatib misalnya. Dari kalangan Nasrani. Maka di sini Rasulullah menyatakan seandainya mereka itu mau beriman, mau benar, jujur dalam janji-janji mereka, saat mereka akan menjadi orang yang beriman, yang kemudian seperti yang Allah SWT sebutkan dalam firman-Nya, minal mu'mini, rijalun, khodaku ma'ahadullaha alaihi. Di antara orang-orang yang beriman itu, ada orang-orang yang sodaku, benar, dalam apa yang mereka janjikan kepada Allah SWT. Benar dalam ucapannya. Dia buktikan kebenaran daripada ucapannya tersebut. Sidak Allah bisa daripada Anas bin Nabil. Dia berjanji untuk syahid di jalan Allah SWT. Ternyata kodoh-kodoh dalam perang Badar beliau tidak terlibat. Maka di saat kemudian ada perang lagi, nanti dia berjanji sungguh-sungguh untuk yakni menunaikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam perang Badar, perang Uhud, Anas bin Nadir, kemudian syahid di tempat tersebut. Bahkan karena sangat benarnya janjinya tersebut, dia ingin untuk ditunaikan, dia sudah mencium bau surga sebelum meninggal. Rekan-rekannya sampai bingung. Saya mencium bau surga. Surga tempatnya di sana. Tercium baunya sampai dia kemudian lari ke tempat tersebut dan terbunuh di situ. Tubuhnya dicincang sampai-sampai tidak ada yang bisa mengenalinya kecuali saudarinya. Ini Anas sih benar. An-Nadir ya benar. Di sana. Sorry. Ashabul Kisah yang suka baca-baca kisah para sahabat. Kalau salah ya dikoreksi. Al-Muhim ya, di antara para sahabat atau di antara mukminin Allah sebutkan di sini sodaku ma'ahadu alaih faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma badalu tabdila. Di antara mereka ada yang ya, meninggal dunia benar setelah sesuai dengan apa yang dijanjikan ya, telah terpenuhi janjinya kepada Allah, dan yang lainnya ada yang masih menunggu tertunaikannya janji tersebut dan tidak mengganti sedikit pun dari apa yang mereka janjikan. Ini orang-orang yang beriman. Al-wafa 'alal 'uhud. Ya, sifat daripada orang-orang yang beriman. Menunaikan daripada janji yang mereka telah ucapkan. Sedangkan orang yang suka menepati janji, maka sedikit banyak dia terjangkiti mentalitas orang-orang Yahudi. Qala Allah Ta'ala, "Wa lamma ja'ahum rasulun min 'indillah musaddiqun lima ma'ahum." Nabada fariqun minal ladina utul kitaba kitaballahi wa ra'a zuhurihim ka'annahum la ya'lam. Dan di saat datang kepada mereka seorang rasul, yakni Muhammad SAW, min indillah, dari sisi Allah, musaddiqun lima ma'ahum, membenarkan apa yang ada pada mereka, membenarkan bahwasannya Isa adalah rasul utusan Allah, Injil adalah kitab yang diturunkan Allah, membenarkan bahwasanya Musa adalah rasul utusan Allah, kalimullah, Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah, membenarkan pada apa yang ada pada mereka. Ya. Padahal mereka sendiri tidak membenarkan dari apa yang ada pada diri-diri mereka. Tidak membenarkan terhadap Taurat yang memberitakan tentang Rasul. Tidak membenarkan terhadap Injil yang memberitakan tentang Rasul. Nama beliau, perkataan dan juga sifat-sifat beliau. Ya'rifunahu kama ya'rifun abna'ahum. Mereka mengenali beliau sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Tetapi mereka tidak mengimaninya. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillah, dan di saat datang kepada mereka rasul dari sisi Allah, musaddiqul lima ma'ahum, membenarkan apa yang ada pada sisi mereka. Nabada fariqun minal ladina utul kitab, membuat sekelompok daripada orang-orang yang diberi Alkitab, apa yang dibuat oleh mereka? Kitabullahi wara'a zuhurihim, kitabullah mereka buat di belakang punggung mereka. yakni di saat mereka ternyata melihat di dalam kitab mereka lu, ternyata ada, benar, persis seperti yang diberitakan, bahkan tempat lahirnya, di mana hijrahnya disebutkan di situ. Ya, ciri-ciri negeri tempat hijrahnya beliau diketahui oleh mereka. Ini persis sudah, sehingga mereka paham betul kalau ini adalah Muhammad, Rasul utusan Allah. Mereka buang, walaupun mereka tidak beneran membuang ya seperti ini, bukan. Tapi maksudnya adalah tidak beriman dan tidak mengamalkannya. Apa yang mereka pegangi tersebut? Maka pada hakikatnya mereka laisu ala syai, pada hakikatnya mereka tidak berada di atas sesuatu. Jadi itu juga ditegaskan di dalam Al-Quran. Laisu ala syai, tidak berada di atas sesuatu, sehingga mereka di hari kiamat nanti tidak memiliki hujjah sama sekali. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan di antara mereka sendiri saling menuding. Qala fil yahud laisa bin nasara ala syai, wa qala fil nasara laisa bil yahud ala syai. Orang-orang Yahudi mengatakan Nasrani itu tidak berada di atas pijakan. Orang-orang Nasrani mengatakan Yahudi itu tidak di atas pijakan. Tidak memiliki pijakan sama sekali. Dan Allah mengatakan hum laisu ala syai. Mereka semua itu tidak di atas pijakan sama sekali. Karena mereka menyelisih daripada kitabullah. Ba'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak mengetahui. Mereka buat kitabullah seolah-olah mereka tidak mengetahui. Wa tabau ma tatlu syayatin, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan. Dan ini merupakan kaidah. Ya. Orang yang mengetahui kebenaran dia tidak mengambilnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan palingkan kepada perkara-perkara kebatilan. Siapa saja yang sudah mengenali kebenaran tetapi dia tidak mengambilnya, maka Allah akan palingkan dia kepada kebatilan-kebatilan. Di saat mereka berpaling daripada kitabullah, mereka buang ke belakang punggung mereka kitabullah tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sibukkan mereka dengan kutubus sihir, kitab-kitab sihir. Mereka pelajari. Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh para setan pada masa kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Sedangkan Sulaiman tidaklah kafir. Walakin syayatin kafaru, tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihra, mereka mengajarkan manusia tentang sihir. Syaitan di antara kisah-kisah Israiliyat ya, syaitan membuat tulisan-tulisan ya di bentuk kitab begitu, yang kemudian mereka oleh syaitan ini ditaruh di bawah tempat duduk atau yang disebut singgasana daripada Sulaiman, arsnya Sulaiman di bawah situ setelah meninggalnya Sulaiman. Kemudian mereka setan-setan ini menunjukkan kepada orang-orang Yahudi tempat yang tersembunyi tersebut, ditunjukkan di situ terdapat daripada perkara-perkara yang dengannya setan menguasai dunia dan menguasai alam jin. Kemudian mereka melihatnya, oh ini ternyata dipelajari oleh Sulaiman, ternyata ini ya, dia membawa Raja Sulaiman menguasai daripada alam jin. Kemudian mereka pelajarinya, membacanya. Mereka mengikuti hal tersebut, apa yang tersebut dan termaktub di dalam kitab tersebut, yang notabene itu merupakan tulisan daripada syaitan-syaitan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu menjadi keyakinan mereka ya, terus menerus jadi keyakinan mereka bahwa Sulaiman itu pelajari sihir. Allah Subhanahu wa ta'ala sucikan Sulaiman dengan ayat ini. Wa ma kafara Sulaiman. Sedangkan Sulaiman tidaklah kafir. Beliau adalah seorang nabi, seorang rasul. Walakinna syayatina kafaru, tetapi yang kafir adalah syaitan-syaitan itu. Yu'allimuna an-nasa sihra, yang mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Wa ma unzila 'ala al-malakain, dan mengajarkan apa yang diturunkan kepada dua malaikat. malaikat Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan sebagai ujian bagi umat manusia. Terdapat kisah-kisah Israiliyat yang tidak perlu disebutkan tentang hakikat dua malaikat ini. Kisah-kisah tidak bisa dibenarkan, tidak bisa dibenarkan. Al-Muhim disebutkan di dalam Al-Quran sebagai malaikat. Kita imani sebagai malaikat. Syariat yang Allah tetapkan bagi malaikat tentunya berbeda dengan syariat yang tetapkan pada kita. Malaikat tersebut dijadikan oleh Allah sebagai ujian, menguji umat manusia. Bagaimana di saat malaikat nanti yang ada di neraka dia menghajar dan menyiksa, malaikat yang ada di surga mereka akan berbuat sesuai dengan apa yang Allah SWT perintahkan untuk berkhidmat dan melayani ahlul jannah, penduduk surga. Demikian pula di saat malaikat diturunkan ke bumi oleh Allah dengan tujuan sebagai imtihan untuk menguji manusia, keimanan mereka. Sehingga dari sisi ini menjalankan perintah Allah SWT itu adalah taat, bukan mengajarkan sihir yang itu merupakan dosa dan kekufuran. Mosok malaikat mengajarkan kekufuran, ini adalah taat menjihati malaikat, menjihati malaikat billah kepada Allah SWT. Mereka menjalankan ketaatan karena ini perintahnya memang demikian, diperintahkan turun ke bumi untuk menjadi fitnah, ujian. Di Babilaha utawa Maru, di negeri Babilonia yang ada di Irak sana. Dua malaikat ini, Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah keduanya mengajarkan sihir tersebut kepada seorang pun hingga keduanya mengatakan innama nahnu fitnah, kami ini hanyalah ujian, fala takfur, maka jangan kamu kafir. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bisa saja apa yang diajarkan oleh dua malaikat yang menjadi ujian bagi umat manusia sampai akhir zaman nanti ini, ya, tercatat, tertulis oleh para setan-setan tersebut dan kemudian diajarkan. Sehingga sebagian kecil daripada ilmu-ilmu sihir yang ada itu adalah imbas dan atas pengaruh daripada apa yang menjadi ujian bagi umat manusia diajarkan oleh dua malaikat ini. Allah jadikan sebab dan musababnya, sebab akibatnya, semuanya berdasarkan sebab akibat. Siapa yang pelajarinya maka dia mendapatkan kekuatan ataupun kemampuan, ya, dengan ilmu sihirnya tersebut. Tetapi perkara tersebut tidak ada manfaatnya sama sekali. Itu yang disebutkan di dalam ayat ini nanti, ya. Mampu untuk kemudian sampai tafriq bainal zawjain, memisahkan antara dua suami istri, bisa, ya, mendatangkan amrah penyakit. Maka sebagian mungkin tenung, sampai pelet dan sebagainya itu adalah bagian kecil daripada ini. Masih banyak lagi perkara-perkara besar yang lainnya. Seseorang bisa terbang dibantu oleh jin, bisa berjalan di atas air, dan yang semisalnya itu bagian kecil daripada hal tersebut. Termasuk diantaranya bisa saja kemudian melemparkan biji, kemudian biji tersebut bisa tumbuh dan semisalnya. Al-Muhim, kalaupun itu terjadi dan memang misalnya benar-benar terjadi, maka itu adalah bagian kecil daripada sihir yang diajarkan oleh Harut dan Marut sebagai ujian bagi umat manusia. Dan keduanya tidaklah mengajarkan kepada seorang pun hingga keduanya mengatakan innama nahnu fitnah, kami ini hanya ujian, kamu jangan kafir, kami ini ujian. Terus siapa saja yang datang kepadanya pasti diberitahukan kami ini adalah fitnah, ujian. Disuruh pulang, disuruh pergi lagi. Jangan belajar ilmu sihir. Kalau dengan belajar ilmu sihir berarti kamu telah menjual iman kamu. Di saat kemudian ngeyel misalnya, tetap mau nekat dan sebagainya, maka disuruh melakukan sesuatu. Yang dengan sesuatu itu kalau dia bisa melakukannya, berarti dia telah menukar imannya dengan sihir tersebut. Dan untuk melakukan sesuatu ini tentunya banyak sekali. Ini sesuatu yang dengan itu keimanannya akan hilang. Baru setelah itu akan bisa masuk berbagai macam ilmu-ilmu sihir padanya. Sehingga dari sinilah ilmu sihir yang terkait dan melibatkan daripada jin ataupun setan, merewangan dari kalangan setan, ini adalah perkara yang membawa kepada syukurnya keislaman. Perkara yang tidak ada khilaf di dalamnya. Menurut para ulama seluruhnya tidak ada khilaf bahwasanya sihir yang membawa kepada bantuan syaitan itu adalah kekufuran, kesyirikan. Karena tidaklah akan bisa terjadi yang demikian kecuali setelah seseorang menghilangkan imannya di dalam hati. Kalau masih ada keimanan, maka hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini hanyalah ujian, maka jangan kamu kafir. Di antara perkara-perkara yang sampai kepada kita mungkin ya, bukan hal tua malu, tetapi dari setan-setan yang lain yang mungkin telah mempelajari daripada sebagian ilmu sihir tersebut untuk kemudian merendahkan Al-Quran, menginjak Al-Quran dan yang semisalnya. Ini perkara-perkara di antara yang disyaratkan oleh setan untuk kemudian mengajarkan sihir padanya. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Maka mereka mempelajari dari keduanya, dari halu dan marut, ilmu sihir yang dengan ilmu sihir tersebut yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, bisa memisahkan dengannya antara seseorang dengan istrinya atau dengan pasangannya. Jadi ini juga sekedar disebutkan salah satu contoh daripada ilmu sihir, apa yang disebut dengan guna-guna atau pelet atau santet atau teluh atau tenung atau bahasa-bahasa yang lain di tempat-tempat yang lain mungkin berbeda-beda, yang intinya bahwasannya menggunakan bantuan-bantuan syaitan untuk melakukan perkara-perkara tersebut. Allah menyatakan, "Wa ma hum bi dharrina bihi min ahadin illa bi idznillah." Dan tidaklah mereka-mereka ini mampu memberikan mudharat terhadap seorang pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala di saat memberikan izin, ya tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah yang besar di dalam. Kalau seseorang kemudian terkena santet dan terkena sihir, maka kalau dia seorang mukmin yang baik, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahalanya. Dan setiap kezaliman itu akan ada keadilan di akhirat nanti. Dan semoga orang yang dizalim dengan sihir-sihir tersebut, ya, mereka orang-orang yang menyantetnya atau menyihirnya akan mengemban daripada dosa-dosa orang yang disantetnya. Karena demikian di akhirat nanti. Orang yang menzalimi orang lain, maka dia akan diambil kebaikan-kebaikannya untuk melunasi daripada kezalimannya. Kalau sudah tidak memiliki kebaikan, artinya dia harus surakah, tidak memiliki kebaikan sama sekali, penyihir. Maka kejelekan-kejelekan orang-orang yang dia zalimi ini akan dilimpahkan kepada, akan diembankan kepadanya. Maka meskipun berat ya bagi orang-orang yang mungkin terkena sihir dan sebagainya, sabar. Sampai pun kalau kematian datang disebabkan karena kezaliman tersebut, semoga hal tersebut menjadi syahadat insyaallah Subhanahu wa ta'ala jika seseorang bersabar dalam menghadapinya, dan menjadi malapetaka besar bagi pelaku-pelaku sihir tersebut. Azab Allah yang sangat dahsyat menanti mereka. Dan bisa jadi Allah menghendaki sesuatu yang terbaik di saat seorang terkena sihir, untuk kemudian dosa-dosa yang mungkin dia tidak akan bisa hapuskan dengan amal-amal dia terhapuskan dan terlimpahkan kepada si penyihir-penyihir tadi. Allahul musta'an. Maka perkara sihir bukan perkara yang remeh, perkara yang besar, perkara yang berat. Bahkan itu adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. dan mereka mempelajari perkara yang buruk, bermadarat bagi mereka, wala yanfa'uhu, dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Dalam kehidupan sehari-harinya pun juga mereka biasa dan kemudian bisa menikmati apa yang mereka telah dapatkan. Kalaupun mungkin dengan sihirnya dia mampu membuat orang terkagum-kagum, mendapatkan popularitas, sebatas itu saja. Mungkin kemudian dia menjadi orang yang populer, terkenal, naik jauh. Dan dengan sihirnya tersebut, dia mungkin mendapatkan penghasilan yang besar. Bisa saja mungkin. Tetapi itu tidak ada nilainya sama sekali di saat kemudian hancur agamanya. Dia harus menebus dengan penderitaan abadi selamanya. Apa manfaatnya? Atas seandainya kemudian seseorang bisa terbang, bisa menghilang, bisa menebus dinding dan semisalnya, apa manfaatnya? Kalaupun seseorang kemudian kebal senjata dan sebagainya, kalau harus kehilangan agama, harus kehilangan aset dia di akhirat nanti semuanya, tidak ada bagian sedikit pun di akhiratnya. Sebagaimana di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, bermadarat kepada mereka dan tidak bermanfaat bagi mereka. Kemanfaatan yang dia rasakan di dunia itu seperti sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kenapa? Yu'ta yawma qiyamah bi rajulin min ahlin nar min an'am an dunya min ahlin nar. Didatangkan seseorang dari penduduk neraka, dari orang yang paling mendapatkan kenikmatan dunia, paling, artinya paling besar, paling luar biasa kenikmatan dunia. Kemudian dicelupkan ke dalam neraka sibro, hanya satu kali celupan, hanya satu kali celupan, belum ditinggal di situ selamanya, baru dicelupkan sekali. Hal marobika fairon kot, bisa ditanya, apakah kamu pernah merasakan kebaikan? Pernahkah kamu merasakan kenikmatan? Qala ya Rob. Dia mengatakan tidak, wahai Rob. Sama sekali, hilang semuanya. Tidak ada kebaikan berarti. Sama sekali. Padahal dia adalah min an'am ahdikin. Mengerikan. Jadi, sama sekali tidak ada perimbangan antara kenikmatan dunia yang dia dapatkan dengan azab yang akan dia terima. Walaqad alimu laman isbarahu malahu fil akhirati min khalaq. Dalam keadaan mereka itu sungguh telah mengetahui siapa saja yang dia membelinya, membeli sihir dengan keimanannya, malahu fil akhirati min khalaq, dia tidak mendapatkan bagian sedikit pun di akhirat, tidak ada bagiannya karena dia telah jual keimanannya, dia gantikan dengan sihir. Walabi sana syarobihi anfusahum laukanu ya'lamun, dan sungguh sangat jelek sekali apa yang mereka tukar diri-diri mereka dengannya. Ini dengan sihir. Laukanu ya'lamun, seandainya saja mereka itu mengetahui, sangat jelek sekali. Apalagi seseorang yang hanya dengan sekedar mendapatkan sedikit keuntungan pesugihan, misalnya dengan pesugihan dia rela berkorban ini, berkorban itu, bahkan dia korbankan dengan perjanjian anak keturunannya, dia korbankan nantinya anaknya dan keturunannya, keturunan sampai sekian akan menjadi pengikut syaitan, akan diganggu dan dikuasai oleh syaitan. Bahkan sebagian mereka rela anaknya sendiri yang masih bayi dijadikan tumbal untuk syaitan, pesugihan. Atau mereka melakukan perkara-perkara yang lain yang itu semua ya, merupakan bentuk daripada peribadatan kepada syaitan. Wallahu musta'an. Walau annahum amanu wa taqaw lama tubatun min indillahi khair laukanu ya'lam. Dan seandainya saja Ini merupakan gambaran yang mengerikan sebelum kalimat walau annahum amanu wa taqaw. Seandainya saja mereka itu mau beriman dan bertakwa. Ini menunjukkan bahwa pengsangatan terhadap apa yang sangat-sangat disayangkan pada mereka. Karena mereka-mereka ini pada hakikatnya orang-orang yang paham. Mereka adalah ahli kitab. Mereka baca kitab. Mereka paham terhadap perkara yang akan membawa kepada kebahagiaan abadi. Dan mereka juga paham perkara yang akan membawa kepada kesengsaraan abadi. Seandainya saja mereka itu mau beriman, mau bertakwa. Niscaya matuba min indillahi khair. Balasan insya Allah itu jauh lebih baik. Laukanu ya'lamun, diulanglah oleh Allah. Laukanu ya'lamun, dalam dua ayat. Seandainya saja mereka mengetahui. Tuh mereka dinyatakan bahwa mereka itu sudah tahu. Alimulah manistarohu. Kenapa kalau diulang lagi? Laukanu ya'lamun. Karena mereka, orang yang melakukan sesuatu di luar daripada nalar, sangat-sangat di luar daripada nalar seperti itu, seolah-olah orang yang bodoh, tidak mengetahui apa-apa. Padahal mereka tahu. Ya. Perimbangan sesuatu yang tidak ada sama sekali. Tidak ada kesamaannya dan tidak ada perimbangannya sama sekali yang bisa dibandingkan. Kok bisa dipilih? Ini kan berarti kan apa? Laisu indahum uqul. Tidak memiliki akal sama sekali. Sehingga dikatakan laukanu ya'lamun, laukanu ya'lamun. Wallahu ta'ala alam biswab. Nabtabilahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Subhanakumabiyan bika asyadu ala ila ila aksa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.